You can dance. Ora umo. Hoi. Abang-abang ganteng, semuanya goyang ya. kerjane sregep sapi ne akeh duwe akeh. Ngerti penyanyi ayu mesti ngekei duwe akeh-akeh. Iya mas? Iya. Pinter mas yang ganteng ya. Ayo nyawar sawah. Oh,